Untuk pertanyaan pertama, Afan Ustaz, ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, ada seorang akhwat sudah menikah, dia sudah berusaha mendakwahi ibunya berkali-kali, tapi tetap saja ibunya menolak, bahkan sampai pada tahap memutus akses untuk didakwahkan. Dan sempat berkata, jangan lagi kamu bahas soal agama kalau mau telepon mama. Bahkan pernah satu ketika sampai diblokir dan tidak mau dihubungi lagi untuk sementara, karena kecewa padahal sudah didakwahkan, sambil merendahkan suara dengan lembut agar ibunya tidak merasa digurui. Bagaimana sebaiknya sikap yang harus dilakukan? Mau dijawab dulu, Ustaz? Upaya-upaya barakallahu fikum untuk menasehati orang tua itu sudah mendapatkan pahala. Adapun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Artinya, kita berupaya dengan harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berhasil atau tidak berhasil itu qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala yang menyesatkan siapa yang dikehendaki. Sehingga iringilah usaha tadi dengan doa, karena Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati. Hati-hati manusia di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Hati-hati manusia di dua jemari Allah, Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Sehingga di samping usaha tadi, doakan orang tuamu dengan hidayah. Sebagaimana kita berdoa untuk diri kita sendiri untuk tetap di atas hidayah dan untuk mendapatkan hidayah dan terus terbimbing dengan hidayah. Barakallahu fikum. Yang kedua, kalau kita menasehati, mendakwahi orang tua dan sebagainya, jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah mereka di dunia secara baik. Padahal ayat ini berbicara tentang orang tua yang kafir. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, kalau kedua orang tuamu mengajak kepada kekafiran, jangan dituruti, tapi perlakukanlah mereka di dunia dengan baik. Sehingga kita harapkan mudah-mudahan perlakuan kita kepada orang tua kita dengan baik justru akan menjadi sebab Allah berikan hidayah kepada orang tua kita. Artinya kita berbicara mendakwahi itu satu usaha yang bagus, masya Allah. Tetapi sahib huma fid dunya ma'rufa, jangan lupa apa perbuatan baikmu pada orang tua. Berikan apa yang mereka suka, berikan apa yang mereka gembira, bahagia, berikan kata-kata yang baik dan ucapan-ucapan yang baik, bantu apa yang bisa dibantu, silaturahmi dan sekian perkara yang baik yang merupakan musahabah kepada orang tua fid dunya, dalam perkara dunia. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menggerakkan hatinya. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Pertanyaan selanjutnya, apakah doa keburukan yang dipanjatkan oleh orang tua kepada anak karena orang tua tersebut saking tidak sukanya didakwahi oleh si anak tetap terkabul? Doa itu barakallahu fikum, ada sebab-sebab terkabulnya doa dan juga ada penghalang-penghalang terkabulnya doa. Di antara penghalang terkabulnya doa adalah doa yang mengandung kedzaliman. Sehingga mudah-mudahan doa yang seperti itu tidak akan terkabul karena mendzalimi seorang yang tidak layak untuk mendapatkan kejelekan tersebut. Wallahu taala alam, kecuali kalau kitanya mendzalimi mereka. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, doanya orang yang terdzalimi itu terkabul walaupun orang kafir yang berdoa. Misalnya orang kafir didolimi, kemudian dia berkata, ya Allah, mudah-mudahan dia tertimpa begini. Itu terjadi, Allah kabulkan. Walaupun di akhirat tetap dia kafir, tetapi karena kedoliman orang tadi kepada si kafir tadi, maka Allah berikan, Allah kabulkan doanya. Barakallahu fikum. Ini sebagai catatan bahwa doa tadi ada sebab-sebab dikabulkannya doa, namun ada juga sebab-sebab penghalang terkabulnya doa. Di antaranya adalah kalau doa mengandung kedzaliman. Wallahu taala alam. Nah, Pertanyaan yang selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afan Ustaz, mohon nasihatnya untuk saya yang kadang dendam dengan suami karena sikap suami yang kasar, suka membentak dengan kasar, tidak peduli dengan tarbiyah anak-anaknya. Kadang saya tidak bisa sabar sehingga suara saya juga kadang meninggi ketika dibentak. Sudah puluhan tahun seperti ini. Katanya mau berubah untuk istri keduanya saja nanti ketika menikah lagi. Mohon nasihatnya, apa yang harus saya lakukan agar bisa bersabar dan rasa benci dalam hati saya bisa hilang. Nah, pertanyaan ini berkali-kali mirip seperti ini. Gini aja, kita jawab dengan umum ya. Apakah suami yang mengeluhkan istrinya atau istri yang mengeluhkan suaminya, kita akui sajalah bahwa kita ini manusia. Setiap manusia memiliki kekurangan, sehingga mudah-mudahan kekurangan kamu bisa diimbangi oleh suamimu dan kekurangan suamimu bisa diimbangi oleh kamu. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan dengan itu akan bisa berjalan rumah tangga dengan baik. Kalau tidak demikian, maka akan tersendat-sendat roda kehidupan rumah tangga. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Afan Ustaz, izin bertanya, alasan Saudah radhiyallahu anha memberikan harinya untuk Aisyah, kenapa ya? Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Wafikum barakallah wa iyakum jazakumullahu khairan. Adapun di dalam Sahih Bukhari hanya disebutkan dengan kalimat wahabat yaumaha li Aisyah, bahwa Saudah menyerahkan gilirannya, harinya untuk Aisyah. Tetapi dalam riwayat Tirmidzi ada rincian mengapa Saudah menyerahkan atau memberikan harinya kepada Aisyah. Di dalam lafadz Tirmidzi disebutkan khasyyat Saudah an yutalliqaha an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqalat la tutalliqni wa askinni aw amsikni wa aj'al yawmi li Aisyah. Fa'al. Lafadznya dalam Tirmidzi disebutkan Saudah khawatir kalau dia akan dicerai. Maka kemudian dia berkata, ya Rasulullah, jangan ceraikan aku. Wa amsikni, peganglah aku, tetap jadikan sebagai istri. Dan aku jadikan hariku untuk Aisyah. Fafa'al. Maka Nabi pun menyetujui ucapan Saudah. Dan tentunya jangan bertanya kenapa kalau dia khawatir dicerai. Namanya suami istri pasti akan tahu, akan bisa merasa bahwasanya suamiku ini sepertinya tidak tertarik denganku, mungkin karena apanya. Mungkin seperti itu, wallahu ta'ala alam, sehingga beliau khawatir, ya Rasulullah, kalau engkau tidak suka kepada aku, jangan ceraikan aku. Biarkan aku sebagai istrimu, tapi hariku aku berikan pada Aisyah. Dan ini kelebihan Saudah radhiyallahu ta'ala anha, Saudah binti Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha. Wa radhiyallahu ta'ala anhunna, semoga Allah memberikan keridhaan kepada semua istri-istri Nabi. Dia siap atau dia ridha untuk tidak digiliri harinya. Yang penting dia tetap diridhoi oleh suaminya. Masya Allah. Yang penting Rasulullah SAW tetap ridha kepadanya dan tetap menjadikan dia sebagai istrinya. Dia berharap agar menjadi istrinya dalam jannah. Ini khunilina a'azakumullah, kelebihan Saudah. Dia kalahkan urusan dunianya dengan urusan akhiratnya. Dia lebih pentingkan urusan akhirat dan keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan karena Saudah tahu Rasulullah SAW paling cinta kepada Aisyah, maka dia serahkan harinya kepada Aisyah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Selanjutnya, bismillah, izin bertanya Ustaz, bolehkah orang yang sudah bercerai boleh kembali nikah lagi dengan orang yang sama? Iya, kalau masih talak pertama, talak satu, dia bisa rujuk kalau masih di masa iddah. Tetapi kalau sudah keluar dari masa iddah, dia harus menikah kembali seperti semula. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, bolehkah berhubungan pada saat istri baru selesai haid tapi belum mandi junub? As-sahih wallahu ta'ala alam rajih adalah bahwasanya dia jima setelah mandi, setelah bersih. Dan ini barakallahu fikum yang terkandung di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakum Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakan bahwa itu adalah suatu yang jelek, busuk. Maka jauhilah wanita sampai dia suci. Ini kalimat pertama, wallahu ta'ala alam. Kalimat pertama, hatta yathurna, itu berhenti atau bersih dari haid. Tetapi lihat lanjutannya, fa'idha tatoharna, kalau dia sudah bersuci, ini mandi. Dan ini juga fatwa dari Lajnah Daimah, wallahu ta'ala alam, bahwasanya dia harus menjimainya atau boleh menjimainya setelah dia mandi, setelah tatoharna. Disebutkan dalam ayat tadi dua kalimat, hatta yathurna fa'idha tatoharna, sampai berhenti haidnya. Dan kalau sudah bersuci, maka silahkan datangi mereka min haitsu amarakumullah. Min haitsu amarakumullah maknanya adalah fi farjiha, tidak boleh tempat lain. Nah, Pertanyaan selanjutnya, istri suka memberi waktu kurang lebih 1 hari dari hari terakhir haid untuk meyakinkan bahwa darah haid tidak keluar lagi baru mandi junub. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Dan apabila ternyata di masa itu darah haid tidak keluar lagi, bagaimana dengan hukum sholat yang tidak dilakukan pada saat masa tunggu tersebut? Barakallahu fikum. Seorang wanita seharusnya sudah tahu dan sudah mengerti tentang urut-urutan darah haid, dari mulai ketika darah haid tadi sedang banyak-banyaknya, hitam, berbau busuk, sampai kemudian semakin terang warnanya, semakin merah, sampai merah muda, sampai kemudian kuning. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyatakan, aku tidak menganggap yang kuning dan yang putih sebagai haid. Artinya, kalau sudah seperti itu, ya sudah selesai. Jangan sampai kamu 1 hari gak sholat dalam keadaan sudah bersih. Jangan sampai 1 hari gak sholat hanya karena ihtiyatan, kehati-hatian, padahal ternyata sudah berhenti. Sehingga pastikan dengan warna tadi, itu satu cara. Cara kedua adalah dengan kebiasaan. Al-adah muhakkamah, kebiasaan jadi hukum. Itu dalam masalah haid. Kebiasaannya 7 hari, maka dia akan tahu ketika 7 hari sudah mulai ada tanda-tanda berhenti, maka itulah yang biasanya dia berhenti 7 hari. Maka kalaupun dalam keadaan dia istihadah, istihadah itu penyakit, keluar darah terus ya, dalam keadaan haid tidak haid, dia keluar darah terus, maka kapan dia tidak sholat? Hanya kebiasaannya 7 hari saja dia tidak sholat. Selebihnya walaupun ada darah, dia tetap sholat. Mengapa? Kebiasaan jadi hukum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah boleh atau apakah termasuk berlebihan apabila pemilik kucing ingin memberi kalung kucing yang diberi identitas pemiliknya dengan tujuan apabila kucing tersebut kesasar saat keluar rumah dan ditemukan oleh orang lain ada nomor kontak alamat pemiliknya sehingga mudah ditemukan kembali? Nah, ini baru gak berkait. Kalau tadi masih berkait. Nah, nah. Wallahu alam. Perkara-perkara yang seperti ini kalau tidak ada larangan maka dia mubah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tipsnya agar suami bisa mengontrol emosi yang kurang terkontrol ketika memarahi anak-anak? Terkadang suka sadar, tapi pas lagi emosi tidak sadar. Demikian. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Zikrullah, enggak ada lain yang akan menjadikan seseorang tenteram, tenang atau menurun emosinya adalah zikrullah. Khususnya ta'awud. Nabi ketika melihat seorang yang sedang marah, Nabi menyatakan, aku tahu satu kalimat yang kalau dia ucapkan akan hilang apa yang dia dapati. Artinya akan hilang emosi tadi. Ternyata ketika disampaikan, ternyata dia masih marah, tidak mau menerima ucapan tersebut. Ini barakallahu fikum ala kulli hal. Imma dianya bertaut-taut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, astaghfirullah, atau mengucapkan dikir-dikir yang lain. Kalau tidak, dia masih dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan sedang emosi, maka istrinya yang menenangkannya dengan tadi, dengan kalimat-kalimat tadi, sabar, ta'awud, nyebut. Nah, Allahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, afan izin bertanya Ustaz. Ibu Ana meminta Ana untuk segera menikah lagi karena Ana hanya punya satu anak dari istri yang sekarang. Istri yang sekarang sudah berumur sehingga berisiko jika memiliki anak lagi. Sedangkan ibu saya menginginkan saya untuk punya anak banyak dan meminta saya untuk menikah lagi. Sampai saat ini, ibu dan istri saya tidak akur sudah lebih dari 1 tahun. Istri tidak menerima jika ibu saya meminta saya untuk menikah lagi. Mohon nasihatnya apa yang harus Ana lakukan, mengingat ibu saya bersikeras sampai tidak mau mengunjungi rumah saya jika saya tidak menikah lagi. Sedangkan istri saya juga tidak mengizinkan saya untuk menikah lagi. Hubungan kami dan ibu saya tidak harmonis karena ini. Ini kalau dijawab berat. Berat. Perlu dijawab. Seorang laki-laki, kata Nabi Rasulullah SAW, kalau boleh, ya kalau boleh, seorang sujud pada orang lain, maka kau akan perintahkan seorang laki-laki sujud pada ibunya, dan seorang istri sujud pada suaminya. Artinya, seorang suami itu harus memuliakan ibunya dan mentaati ibunya. Sedangkan sang istri tidak punya hak untuk melarang. Tidak punya hak untuk melarang. Ini apa adanya seperti itu. Artinya kita tidak bicara tentang membela laki-laki atau itu suatu yang disyariatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam Al-Qur'an tentang masalah pernikahan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Nah, tetapi kembali kepada kemampuan suami. Kalau dia mampu mentaati ibunya, silakan. Kalau enggak mampu, ya jangan maksain diri. Jangan memaksakan diri. Bilang saja pada orang tuanya bahwa kita enggak mampu untuk memberikan nafkah mereka, atau aku tidak mampu demikian-demikian, silakan. Beralasan dengan apa yang memang kenyataan demikian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaan terakhir, bismillah, Fanusat mau bertanya, bagaimana sikap suami ketika hendak membawa istrinya untuk hidup berpisah mandiri bersama kedua orang tua istri, bersama kedua orang tua istri, tapi kedua orang tua istri tidak tulisan yang salah. Tapi kedua orang tua istri tidak membolehkan karena istri ini anak perempuan satu-satunya. Mohon solusinya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Anak satu-satunya ingin dibawa sama suaminya, berkira enggak boleh. Begitu intinya. Az-zawjah biz-zawj. Yang namanya istri itu adalah milik suami. Kalau sudah akad nikah, sudah dikatakan oleh orang tuanya atau walinya dengan aku nikahkan anak perempuanmu kepadamu, dan sang laki-laki menyatakan aku terima, maka sudah haknya suami, mau dibawa kemanapun terserah suaminya. Demikian pula barakallahu fikum, kalau itu anak satu-satunya atau anak sematawayang yang sebagainya, itu hak suami. Tinggal sekarang pertanyaannya, apakah alasan orang tua atau mertua, ya berarti mertua itu wajar atau tidak wajar, itu suaminya yang tahu. Artinya pantas untuk dituruti atau tidak. Jangan sampai kita karena punya hak, saya punya hak, ini istri-istri saya, kemudian tidak berpikir tentang hikmah. Kita harus lihat, kalau ternyata dia misalnya semata wayang, tidak punya anak lain kecuali dia, dan sebagainya, ditinggalkan sendiri, dia gak akan bisa hidup sendiri, ya tentunya kita juga memiliki tanggung jawab atau memiliki rahmat kepada orang-orang yang demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Demikian telah kita simak bersama sebuah sesi terakhir dari kajian Indahnya Keluarga Sakinah bersama Ustaz Muhammad bin Warasawid Hafizullah Ta'ala. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian dan juga pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan para pendengar semuanya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan depan ya, pada waktu dan gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.